Ustazku, izin bertanya Ustaz, saya selalu berdoa, belum selalu dipertemukan bulan Ramadan. Tapi pada saat bulan Ramadan tidak bisa mengisi dengan ibadah yang maksimal. Lalu bagaimana kiatnya Ustaz supaya tidak menyesal setelah ditinggal bulan Ramadan? Terima kasih. Baik. Untuk Bapak Endang dan untuk kita semua, semoga Allah senantiasa memberikan istiqomah dalam diri kita untuk mendekat kepada Allah dengan cara yang baik. Ada dua hal yang ingin saya pisahkan. Yang pertama, tidak bisa beribadah secara maksimal. Ukuran maksimal itu apa? Jangan kita mengukur ukuran ibadah kita dengan ukuran ibadah orang lain. Karena perangkatnya bisa berbeda. Seorang Adi Hidayat dengan seorang Fulan yang lain misalnya, karena orientasinya bisa beda, ya, dalam rangka mendekat kepada Allah, bisa dengan cara yang tidak sama. Itu yang dimaksud Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan setiap umat itu, setiap diri itu bahkan, itu punya orientasi ibadah yang mungkin tidak sama. Ya, ada yang senang tahajud, ada yang senang puasa, ada yang senang baca Quran, ada yang senang sedekah. Dia mencari surga dengan puasa, pengen masuk lewat pintu Ar-Rayyan. Dia pengen masuk lewat pintu Quran, pengen ngasih mahkota ke orang tuanya. Ada yang masuk pengen lewat pintu sedekah. Mungkin berbeda-beda. Dan kemampuan untuk bisa melakukan itu pun diberikan oleh Allah dengan potensi yang berbeda-beda. Kayak Bilal melihat Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib lewat ilmu pengetahuan, Uthman lewat harta benda, makanya rajin sedekah. Bilal melihat, ya, harta sudah ada Uthman, ilmu sudah ada Ali, kedudukan sudah ada Omar, sudah ada Amr bin As, maka Bilal konsisten dengan azan saja dengan tenaga. Begitu beliau azan, Nabi komen, sahabat like, kemudian sampai ke kita di share. Dengan apa komen Nabi? Kata Nabi, aku mendengar suara terumpah Bilal di surga, di taman surga. Kata Bilal sederhana, kalau udah ada terumpah di surga dengan azan aja, yang ngapain harus kerjain yang lain? Maka beliau konsisten aja itu. Ya. Nah, kita sekarang tinggal melihat pada diri kita, apa potensi terbesar yang Allah berikan kepada kita, lewat apa? Ya. Apakah kemudian lewat kemampuan untuk menunaikan sholat? Silahkan keluarkan semua jenis sholat yang bisa kita lakukan. Apakah dengan Al-Quran? Silahkan keluarkan bagian amalan-amalan Al-Quran yang bisa kita titik. Dari mulai membaca, menganalisis, menghafalkan misalnya. Atau dengan harta benda. Ketika kita melihat pada diri kita sendiri, oh kayaknya hartanya lebih dibandingkan dengan apa yang Allah titipkan pada orang lain. Maka keluarkan jenis ibadah lewat harta. Ada skema zakat, ada skema infak, skema sedekah, siapa yang berhak menerimanya, dan diturunkan semuanya. Dan dengan itu semua nikmati itu. Dan bawa itu sebagai bagian terbaik, sebagai bakal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan memaksimalkan potensi diri sesuai dengan apa yang bisa kita latih. Selama Ramadan, latih itu. Lalu coba naikkan levelnya, semampu yang bisa kita lakukan. Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, kata Imam An-Nawawi, sekaya-kayanya mereka masih sempat bangun malam sampai khatam Al-Quran dikerjakan. Ya, tapi mereka ingat pendidikannya langsung dengan Nabi. Situasinya enggak sama dengan kita sekarang, eranya berbeda. Ya, maka levelnya pun tidak harus disamakan. Ya, setelah itu pada yang kedua, bagaimana kemudian saya bisa melakukan konsistensi ya dalam beribadah ini supaya tidak menyesal di kemudian hari, apalagi mendapatkan Ramadan kembali. Ya, maka dirancang, disiapkan. Makanya orang mengatakan konsisten itu tidak mudah dilakukan karena harus melewati 9 tahapan kan? Consist 1, consist 2, consist 3, consist 4 sampai konsisten. Ya, itu ungkapan orang-orang sederhana saja. Maksudnya apa? Maksudnya ada tahapan-tahapan yang memang harus kita lalui untuk mencapai itu semua. Apa itu? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika faraghab. Nilai diri kita dulu kemampuannya di mana? Lalu keluarkan menu ibadahnya yang bisa kita lakukan. Ini menu fisikal, ibadah fisik yang tidak membutuhkan harta seperti salat. Ada berapa jenis salatnya? Ini ibadah harta maliyah namanya, ada zakat, infak, sedekah, apa saja menunya, bagaimana mencapai itu. Lalu ada gabungan antara harta dengan fisikal, seperti apa misalnya, seperti haji, seperti umrah turunannya. Maka dari situ menunya sudah ada, tinggal kita mau pilih menu yang mana. Makanya agama ini ada yang menyebutkan para mufasir seperti menu hidangan yang ditampilkan sesuai dengan kadar yang bisa kita lakukan, ya bisa kita tempuh. Ya dari sini kalau kita sudah paham arahnya, lalu tinggal istiqamah, komitmen, lakukan itu konsisten sampai dengan wafat. ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. Maka Allah langsung memberikan komentar dan menghadirkan firman ya dengan orang-orang yang konsisten dengan apa yang telah ia pilih itu. Ketika ia pilih demikian, maka Allah turunkan malaikat untuk menjaga dia supaya istiqomah di jalannya. Lalu setelah itu dijauhkan dari kegelisahan, konsisten dalam kebaikan sampai dia meninggal diberikan tempat kembali yang baik. Maka saya tutup dengan seorang Arab Baduy yang datang kepada Nabi. Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang Arab Baduy dari pedesaan yang sangat jauh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata bima makna, ya Rasulullah, alimni amalan basitan yudkhilul jannata. Ya Rasulullah, ajarkan aku yang simpel saja yang penting masuk surga. Hebat, kata para komentar ahli hadis, komentator, mereka mengatakan hebat orang ini, modal sedikit pengen keuntungan banyak. Dan itu prinsip ekonomi ya. Ya yang penting ajarin jangan yang panjang-panjang, yang ribet-ribet, simpel tapi bisa masuk surga. Maka diajarkan oleh Nabi yang pokok saja, ini sholat yang pokok. Kalau enggak ingin tambah dengan yang sunnah silahkan, ini yang pokoknya ini, sholat 5 waktu. Ini ibadah zakat, ini puasa Ramadan yang pokok saja. Tambahannya ini, illa antatawa, kalau engkau mau tambah silahkan. Maka apa komen orang Badui tadi? Dia katakan, ya Rasulullah, saya akan kerjakan yang pokok aja. Jadi selama hidupnya orang ini tidak mengerjakan yang sunnah. Kemampuan saya hanya bisa mengerjakan yang pokok. Dan saya akan istiqomah di situ. Dan menghindari maksiat. Maka dia kembali pergi. Pergi lagi ke padang pasir. Kan Badawi di sana banyak padang pasir bikin kemah-kemah. Fantalaqa. Maka apa komen Nabi ketika dia pergi? Kata Nabi, aflaha in sadaqa wa dakhalal jannata in sadaqa. Kalau dia konsisten benar dengan apa yang dia katakan, masuk surga. Jadi ibadah agama ini enggak ribet sebetulnya. Ya, peluang untuk ke surga itu terbuka luas gitu. Ya, peluang untuk nyaman tuh terbentang luas. Tapi persoalannya begini, orang Badui itu kan tinggal di padang pasir, di kemah-kemah. Dia mudah meninggalkan maksiat. Apa yang mau dilihat di padang pasir? Yang ada cuma unta, cuma macam-macam dan sebagainya. Enggak kelihatan dari pandangan bisa dijaga, pendengaran bisa dijaga, Google mungkin belum tembus ke sana, bikin status enggak mampu dilakukan, ya kan? Maka dia bisa menjaga maksiat sehingga konsisten dengan yang pokok. Dia enggak bisa sholat sunnah karena begitu malamnya bangun badai datang. Dia konsisten dengan yang pokok, tapi komen Nabi itu yang sangat luar biasa. Ya, legasi tertingginya adalah ketika kalimatnya keluar, kalau dia konsisten masuk surga. Maka sekarang kita tinggal melihat kita itu bisa apa yang dikerjakan, yang ideal bagaimana, yang tak mampu dilakukan jangan dipaksakan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau konsisten dengan apa yang kita bangun seperti itu, punya rencana yang baik, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan sampai kita pada posisi yang telah Allah rahmat. Saya kira itu yang bisa saya uraikan di kesempatan kali ini. Boleh jadi mungkin ada ragam pertanyaan yang lain yang dihadirkan, namun barangkali bisa kita ulas dan diskusikan di kesempatan yang berbeda.